Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang lalu, kita sudah memasuki kaidah yang kelima. Nah, dari kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah. Barakallahu fikum, yaitu kaidah Asy-syari'atu mabniyatun 'ala aslain. Syariat dibangun di atas dua perkara pokok. Al-ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'atu li rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ikhlas kepada yang disembah, yaitu Allah SWT, dan mutaba'ah mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Dan juga disebutkan bahwa dua perkara pokok ini adalah dua perkara pokok yang masuk dalam segala perkara agama. Naam. Meskipun dalam perkara juga dalam perkara muamalat. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan bahwa niat terbagi menjadi dua, yaitu niat untuk apa seorang itu beramal. Nah, dan ini disyaratkan harus ikhlas. Kemudian yang kedua, niat untuk membedakan antar amal yang dilakukan. Nah, kalau yang dikerjakan amal wajib, maka wajib apa yang dikerjakan? Atau kalau amal sunnah apa yang dia niatkan? Atau untuk membedakan antara yang wajib dengan yang wajib, atau wajib dengan yang sunnah, dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Naam, dan sempat ada pertanyaan ya. Ada sebagian ikhwan yang bertanya tentang pembahasan kita terakhir tentang di antara contoh dari cabang kaidah ini adalah berbuat adil dalam perkara pemberian. Naam. Barakallahu fikum, pemberian orang tua kepada sang anak. Naam. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita membaca ulang sambil membaca keterangan Al-Imam As-Sunani dalam kitab Subul Salam. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita baca ulang karena berkaitan dengan pertanyaan ya, sekalian sebagai jawaban. Qala rahimahullah ta'ala, kama anna hadal asla tadkhulu fil ibadat, tadkhulu fihi al ibadatu, fakadhalikal muamalatu, fakullu muamalatin min bay'in au ijaratin au syirkatin au ghairiha minal muamalat taradha 'alaiha al-muta'amilani lakinnaha mamnu'atun syar'an fa innaha batila muharrama. Naam. Sebagaimana asal ini, yaitu pokok yang asal kaidah yang kita baca ini, masuk padanya segala macam ibadah, yaitu segala macam ibadah harus dibangun di atas ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzalikal muamalat. Demikian juga dalam perkara muamalah. Fakulu muamalatin min bai'in au ijaratin au syirkatin. Maka setiap muamalah baik berupa jual beli atau sewa menyewa atau syirkah persekutuan au ghairiha dan yang semisalnya minal muamalati taradhu 'alaihi alaiha muta'amilani, yang mana kedua belah pihak saling ridho. Lakinnaha mamnu'atun syar'an, namun secara syariat dilarang. Fa'innaha batilatun muharramah, maka menjadi batil dan haram. Naam, barakallahu fikum. Naam, sebagian ulama mentanbih tentang perkara yang berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Naam. Yang paling penting adalah mengikuti mutaba'ahnya, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak dilakukan ikhlas karena akhirat. Naam. Artinya ketika sewa menyewa atau jual beli itu dalam rangka untuk mengharapkan dunia, maka jual belinya sah. Yang penting pelaksanaannya, akadnya dan seterusnya tidak menyelisihi syariat sesuai dengan tuntunan Rasul. Namun kalau hal itu dilakukan juga karena perkara akhirat, karena mencari keridhaan Allah, artinya dia berjual beli bukan semata-mata mencari keuntungan, namun juga karena mungkin niat lainnya, seperti niat mungkin dia berjual beli untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, diniatkan karena mencari keridhaan Allah dengan memberi nafkah keluarganya, dan dia hal itu bisa dilakukan dengan melakukan jual beli misalkan, atau dengan dia berjual beli atau menyewa ini dan menyewakan ini dan seterusnya, bisa uangnya untuk membangun, membantu pembangunan masjid atau semisalnya. Nah, maka ketika itu jual belinya, perkara muamalahnya menjadi suatu kelebihan, memiliki suatu keutamaan, pahala di sisi Allah SWT. Barakallahu fikum. Tapi kalau tadi diniatkan hanya sebatas memang perkara dunia, jangan pengen cari keuntungan, yang nanti kalau dia mendapatkan keuntungan dari jual belinya, dari seterusnya untuk kesenangan dia dan yang lainnya, maka jual belinya juga sah. Sah jual belinya. Nah, yang penting tidak menyelisih syariat tadi. Nah, barakallahu fikum. Maka dalam perkara muamalah yang terpenting adalah pokok yang yaitu mutaba'ahnya. Artinya sah meskipun bukan karena tadi niat akhirat tadi. Nah, berbeda dengan perkara ibadah. Harus dengan niat karena Allah, kemudian mengikuti mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala fa innaha batilatun muharramah. Maka muamalah tersebut menjadi batil haram. Wala ibrata bi taradihima, tidak ada ibrah, tidak dianggap benar meskipun ada keriduan dari keduanya. Naam, seperti dalam perkara misalkan riba. Naam. Si fulan pinjam uang kepada fulan yang lain, nanti kalau saya bayar utang, saya tambah, saya lebihkan dengan keridhaan diri saya. Saya pun ridho kedua belah pihak, namun terlarang secara syariat. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Rasul. Rasul melarang. Syariat dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang haramnya riba. Nah, barakallahu fikum. Li'ana ridha innama yustaratu ba'da ridha ridallahi wa rasulih. Dikarenakan keridhaan itu disyaratkan setelah ridha Allah dan Rasulnya. Nah, artinya muamalah tersebut harus sesuai dengan tuntunan dari Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik karena niat karena Allah, karena akhirat dalam muamalahnya, maupun karena dunia. Yang terpenting sesuai dengan tuntunan, tidak menyelisih syariat. Nah, qala wa kadzalika tabarru'at allati nahallahu wa rasuluhu anha. Demikian juga dalam perkara tabarru'at, perkara berderma. Allati nahallahu wa rasuluhu, yang Allah dan Rasulnya melarang perkara tersebut. Nah, perkara berderma berarti berbuat kebaikan, yang memberi tanpa ganti rugi. Nah, memberi harta atau yang semisalnya kepada pihak lain tanpa ada tuntutan ganti rugi. Nah, berbeda dengan jual beli, ada tuntutan ganti rugi berupa uang, barang dan lainnya. Nah, demikian juga dalam perkara tabarru'at, perkara berderma, berbuat kebaikan dengan memberi kepada pihak lain. Allati nahallahu wa rasuluhu anha, yang mana Allah dan Rasulnya melarang perkara tersebut. Seperti apa? At-takhsisi ba'dil auladi ala ba'dihim, seperti mengkhususkan pemberian sebagian anak daripada yang lainnya. Yaitu misalkan memiliki anak tiga, yang satu dikasih, yang dua tidak. Ini berarti mengkhususkan sebagian anak daripada yang lainnya. Au tabdhilihim fil ataya wal wasaya, atau memberikan kelebihan terhadap mereka, salah satu dari mereka. Nah, melebihkan salah satu dari mereka dalam pemberian ataupun dalam wasiat. Nah, yaitu misalkan punya anak tiga, si A dikasihnya banyak, si B dan si C sedikit, dilebihkan. Nah, barakallahu fikum, nanti akan ada penjelasan pemberian terbagi menjadi dua. Ada pemberian karena hajat dan juga ada pemberian mutlak. Dalam perkara atoya, atoya itu pemberian ketika seorang itu masih hidup. Sang orang tua memberikan kepada anaknya dalam keadaan dia masih hidup, itu pemberian atoya. Wal wasoya, dan juga dalam perkara wasiat, yaitu pemberian yang nanti terlaksananya ketika sudah meninggal. Berwasiat, kalau saya meninggal nanti harta ini untuk si A, itu untuk si B, ini untuk si C. Nah, ini wasiat. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika fil mawarits, demikian juga dalam perkara mawarits. La wasiyata li waris. Nah, demikian juga dalam perkara warisan. Rasulullah bersabda tidak ada wasiat untuk waris. Artinya pewaris itu akan mendapatkan harta sesuai dengan pembagian dari Allah, dan dari Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun dari ataupun dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang membagi adalah syariat. Berapa dapatnya, ukurannya dan seterusnya. Nah, siapa yang dapat, siapa yang enggak, kalau dapat berapa dia, berapa persen dapatnya. Barakallahu fikum. Nah, juga disebutkan ya dalil tentang tidak boleh melebihkan pemberian sang anak dengan yang lainnya. Hadis yang sempat kita baca yaitu hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau berkata, bapakku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni nahaltu ibni hada gulaman, sesungguhnya aku menghadiahkan, memberikan kepada anakku ini, budak ini. Nah, kanali, budak ini milikku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqullu waladika nahaltahu mithla hadza, apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini? Yaitu apakah semua anakmu engkau beri budak? Faqala la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'hu, kembalikanlah. Ambillah kembali. Ambillah kembali pemberian tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kepada Allah, berbuat adillah pada anak-anak kalian. Faraja'a abi faradda tilka shadaqah, maka bapakku menarik kembali sedekah tersebut. Wa fi riwayah, ya maksud sedekah di sini pemberian tadi. Nah, hibah juga bisa dikatakan sebagai shadaqah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, fala tushhidni idan fa inni la ushidu ala jawrin, kalau begitu jangan engkau menjadikan aku sebagai saksi karena aku tidak menjadi saksi atas kecurangan. Nah, itu di antara hadis yang menjadi dalil pentingnya berbuat adil dalam perkara pemberian. Nah, kita baca keterangan dari Al-Imam Sunani dalam kitab Subul Salam pada Kitabul Buyu' Babul Hibah. Nah, di halaman 171-172. Qala rahimahu ta'ala, al-hadis dalilun ala wujubil musawa, hadis tersebut menjadi dalil atas wajibnya berlaku musawa, berlaku sama, bainal aulad, di antara anak, yaitu wajib untuk memberi, berlaku sama dalam pemberian di antara anak-anaknya. Fil hibati, bil hibah, dalam pemberian. Waqad syaraha bihil Bukhari wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa Thawri wa akharin. Nams. Imam Bukhari telah menyebutkan ini secara jelas. Dan juga ini termasuk pendapatnya Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Ats-Tsauri dan ulama lainnya. Wa anaha batilatun ma'a adamil musawa. Dan bahwasanya pemberian tersebut pemberian yang batil kalau tidak ada kesamaan, yaitu kalau tidak diperlakukan sama di antara anak-anaknya. Nah, batil artinya batil. Nah, bisa jadi apa yang diberikan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Bahkan bisa jadi malah mendapatkan murka atau dosa. Nah, barakallahu fikum. Qala wa annaha batilatun ma'a adamil musawah. Dan pemberian tersebut batil, tidak sah, sia-sia. Batil artinya sia-sia atau tidak sah. Ma'a adamil musawah. Kalau disertai dengan tidak ada kesamaan. Wa huwa alladhi tufidu alfadul hadis. Dan ini yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz hadis. Min amrihi sallallahu alaihi wasallam, dari perintah Rasulullah SAW, bi irja'ihi, agar mengembalikan kembali atau menarik kembali pemberian tersebut, yaitu dalam sabdanya min qalihi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qalihi, dan juga sabda Rasul, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Wa qalihi, dan juga pada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la ushidu ala jawr, aku tidak menjadi saksi atas kecurangan. 6. Barakallahu fikum. Wakhtalafa fi kafiyati taswiyati, dan para wakhulifa, dan ada perselisihan fi kafiyati taswiyah, pada cara berbuat taswiyah, yaitu menyamakan pemberian. Bagaimana cara berbuat adil atau menyamakan pemberian, ada perselisihan. Faqila, menurut suatu pendapat, bi antakuna atiyatul zakari wal untha sawa, yaitu pemberian kepada laki-laki dan perempuan itu sama. 6. Beda dengan warisan. Kalau warisan, lidzakari mithul hadzul unthayain, yang laki-laki mendapatkan dua bagian daripada wanita, 2:1, ya. Itu untuk warisan. Kalau dalam pemberian, pendapat pertama mengatakan bi antakuna atiyatu dzakari wal untha sawa. Pemberian kepada anak laki-laki dan perempuan sama. Wa huwa dhahiru qalihi fi ba'di alfadhihi. Dan ini zahir dari ucapan Rasul pada sebagian lafaz hadis indan Nasa'i yang ada di Sunan Nasa'i. Ala sawaita bainahum, tidakkah engkau menyamakan di antara mereka? Ala sawaita, tidakkah engkau menyamakan di antara mereka? Wa inda Ibn Hibban, dan juga pada riwayat Ibn Hibban, sawu bainahum, samakan pemberian tersebut di antara mereka. Wali hadis Ibn Abbas, dan juga pada hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sawu baina auladikum fil atiyah, falau kuntu mufaddilan ahadan lafadaltu nisa. Samakan pemberian di antara anak-anak kalian, samakan pemberian di antara anak-anak kalian, falau kuntu mufaddilan, kalau aku ini melebihkan seseorang, lafadaltu an-nisa, maka aku akan melebihkan perempuan. Nah, yang dilebihkan malah di riwayat ini adalah perempuan. Akhrajahu Sa'id Ibn Mansur wal Baihaqi bi isnadin hasan. Dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Baihaqi dengan sanad hasan. Nah, juga disebutkan di Fathul Bari Ibn Hajar. Nah, dengan sanad hasan. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dhaif. Nah, ya. Artinya diperselisihkan hadis ini. Ada yang mengatakan hasan, seperti yang disebutkan di sini, Sa'id bin Mansur dan Imam Al-Baihaqi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala jami'an. 6. Dan juga ada yang menyebutkan da'if. 6. Waqila, dan pendapat lain mengatakan, bal taswiyatu an yuj'ala lidzakaril mithul hadzil unthayain. Nah, pendapat kedua mengatakan, menyamakan pemberian itu yaitu menjadikan untuk anak laki-laki dua bagian daripada anak perempuan. ala hasbi tawrif, seperti dalam pembagian warisan. Wa dhahabal jumhur ila annaha la tajibu taswiyatu bal tundabu wa talu fil i'tidar anil hadis. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya menyamakan pemberian itu tidak wajib, namun hukumnya sunnah, mustahab. Wa atalu fil i'tidar, dan mereka atalu berbicara panjang fil i'tidar pada pemberian alasan anil hadis, yaitu hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW berbuat adillah, aku tidak mau bersaksi atas kecurangan, nah, bertakwalah kepada Allah. Menurut jumhur ulama disebutkan udhurnya apa hadis ini disebutkan wa dzakara fi syarhi asyarata a'dharin, dan pada syarah hadis tersebut disebutkan ada 10 udhur, kulluha ghairu nahidha atau kulliha ghairi nahidhatin, semuanya tidak kuat. 10 alasan yang disebutkan jumhur semuanya tidak kuat. Nah, barakallahu fikum, seperti disebutkan dalam alasan, aku tidak mau menjadi saksi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu imam, pemimpin. Yang imam atau pemimpin itu tidak layak dijadikan saksi. Alasannya begitu. Kemudian juga alasan yang lain disebutkan ketika itu Nu'mannya masih kecil, sehingga disuruh mengembalikan dan seterusnya. Ada beberapa alasan. Yang 10 alasan ini semuanya lemah sebagaimana disebutkan oleh beliau. Naam. Dan beliau membantah di kitab yang lain, dijelaskan di kitab yang lain. Karena itu beliau berkata, waqad katabna fi dzalika risalatan jawaba su'alin adhahna fiha quwwatal qauli bi wujubi taswiyah. Dan sungguh kami telah menulis sebuah kitab sebagai jawaban yang menjelaskan, naam, menjelaskan tentang lemahnya pendapat jumhur yang mengatakan hukum menyamakan pemberian itu sunnah. Naam, fiha quwwatul qauli, fiha quwwatul qauli bi wujubi taswiyah. Naam, pada risalah tersebut, pada kitab tersebut menyebutkan tentang kuatnya pendapat tentang wajibnya menyamakan pemberian. Wa annal hibata ma'adamiha batilatun, dan bahwasanya hibah, pemberian disertai dengan ketidakadilan, maka pemberian tersebut batil. Sia-sia, tidak bernilai sebagai suatu ibadah. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, bisa lebih jelas juga melihat pada Fathul Bari. Nah, disebutkan juga di Fathul Bari. Nah, di jilid 5 singkat anak. Di hadis yang hadis ke 2500 sekian. Nah, disebutkan. Namun ini yang lebih ringkas untuk dibaca ya, yang di apa? 10 salam. Naam. Barakallahu fikum. Dan Asy-Syaikh Alamah Sulaiman Ruhaili hafizahullah, naam, dalam menjelaskan kaidah ini, beliau menjelaskan bahwasanya pemberian sang orang tua kepada anak terbagi menjadi dua. Yang pertama pemberian yang disebut dengan atau yang mutlaqah, pemberian mutlak. Yang dimaksud dengan pemberian mutlak yaitu pemberian tanpa sebab, tanpa ada kebutuhan mendesak ingin memberi kepada anaknya, tanpa ada tuntutan, tanpa ada kebutuhan mendesak dan yang semisalnya. Ini namanya ataya mutlaqa. Yang kedua, ataya haja, pemberian karena hajat, karena kebutuhan yang mendesak pada si anak tertentu atau pada pihak tertentu dari anaknya. Nah, yang pertama tadi yang atau yang mutlaqah, kata beliau ini harus sama, harus adil. Haram kalau tidak ada keadilan di situ. Lalu beliau sebutkan contohnya, misalkan orang tua memberikan sukoh. Sukoh itu semacam rumah kecil atau apartemen atau yang semisalnya ya. Kalau si A dari anaknya yang berjumlah misalkan 5 diberi, padahal kenyataannya belum butuh kepada itu, maka yang lain juga harus diberi. Atau dicontohkan juga mobil. Kalau memang sebetulnya mereka enggak butuh, artinya sama keadaannya, maka semuanya harus dikasih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga beliau mengingatkan tentang, nah, sebelum ke atoya yang haja, ini yang dimaksud pada atoya bukan nafkah. Kalau nafkah itu kebutuhan yang mesti ditunaikan orang tua kepada si anak. Nafkah dari makanan, pakaian, atau kependidikan dan seterusnya. Nah, pendidikan itu bukan pemberian, tapi itu nafkah kebutuhan. Sehingga satu sama lain beda. Seperti misalkan kalau si anak tersebut masuk ke tingkat setingkat sanawi atau SMA, beda dengan anaknya yang masuk ke tingkat jami'ah, universitas. Yang bayar maksudnya ya, yang bukan gratis. Ada perbedaan, namun itu karena nafkah kebutuhan. Nah, itu bukan atau ya. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak dikatakan kamu sudah saya sekolahkan habis sampai sekian. Itu bukan pemberian orang tua, tapi itu sudah hajat kebutuhan sang anak. Nafkah memang kewajiban orang tua untuk mendidik, untuk yang menurut dia itu pendidikannya itu yang ditempuh, masuk universitas misalkan, Jami'ah Islamiyah atau lainnya yang bayar ya. Kalau Jami'ah Islamiyah gratis ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Karena bisa jadi kadang orang tua mempermasalahkan atau anak dengan anak yang lain mempermasalahkan. Engkau telah memberikan pada si fulana atau si fulan kakakku ini dengan biaya ini. Nah, maka harus dibedakan itu pemberian atau nafkah. Kalau nafkah sudah menjadi kewajiban orang tua masing-masing sesuai dengan kadar kebutuhan untuk dinafkahi, seperti makan minum antara bayi dan anak yang sudah besar porsi makannya beda. Gitu kan? Nah. Kemudian yang kedua pemberian berupa haja, pemberian lil haja karena kebutuhan. Nah, ini kata beliau Syekh Sulaiman Ar-Raili menjelaskan bahwa setiap orang, setiap anak memiliki hajat yang berbeda. Namun hajat yang dimaksud kebutuhan mendesak. Maka ketika itu boleh dibedakan. Seperti misalkan punya anak yang siap menikah, butuh biaya untuk nikah. Nah, dan biaya nikah ini enggak sedikit banyak, bisa sampai puluhan juta, tahun 20 juta, 50 juta atau mungkin bahkan kalau di Saudi sana sampai 100 200 juta. Nah, maka tidak masalah. Berikan anak yang mau menikah ini dengan pemberian yang tidak diberikan kepada anak yang lain. Berikan ini 20 juta untuk nikah, untuk mahar atau untuk walimah, jamuan dan seterusnya. Kebutuhan itu. Nah, berikan ini kepada, jadi sebutan ini termasuk atoya bukan nafako ya, termasuk atoya. Nah, namun anak yang lainnya yang ketika itu nggak dikasih, dia harus meniatkan. Andaikan anak yang lain ini juga sampai kepada batasan itu, nanti akan dikasih seperti itu juga, diniatkan. Jadi si anak ini yang sudah mau nikah ini kasih 20 juta untuk modal nikahnya misalkan. Namun juga meniatkan ke anak yang lain, nanti kalau anak yang lain juga mencapai kebutuhan seperti si anak ini, ketika nikah butuh kepada biaya nikah dan semisalnya, maka diberi juga seperti yang diberi kepada anak yang lainnya. Nah, itu ya. Ini termasuk kebutuhan karena hajat. Nah, dan juga beliau mencontohkan tentang kalau ada anaknya yang duduk di bangku kuliah, butuh kepada perkara selain nafkah, dari perkara uang jajan dan lain sebagainya. Anak yang satu lagi hanya di ibtidai, yang masih SD. Maka ngasihnya beda uang jajannya, uang sakunya. Itu termasuk adil karena berkaitan dengan kebutuhan ketika itu. Yang juga nanti kalau si anak yang ibtidai ini ketika dia di bangku kuliah juga akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya ketika itu. Nah, itu ya. Artinya apa? Barakallahu fikum. Pemberian beliau merinci terbagi dua, ada pemberian yang mutlako, yang ini harus adil, ada pemberian yang karena hajat. Nah, barakallahu fikum. Termasuk kebutuhan pemberian karena hajat seperti ada anak tertentu yang dia butuh tempat tinggal. Nah, ketika anak yang pertama misalkan tidak dibuatkan tempat tinggal karena mampu misalkan ya, atau justru malah sekedar dikasih pinjaman kemudian setelah itu suruh bayar utang, maka anak yang kedua seyogianya juga begitu, diberi pinjaman kemudian dibangunkan rumah dengan pinjaman seperti pada anak pertama ketika itu dikasih pinjaman. Nah, atau juga sebagaimana anak yang pertama dan anak yang lainnya tidak dibinginkan rumah, maka anak ini juga bukan dibikinkan rumah, namun orang tua bikin rumah kemudian suruh menempati rumah orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya meninggal, jadi warisan yang nanti dibagi adil. Untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Nah, itu ya. Sebagaimana disebutkan tadi di awal, bahwasanya bab pemberian tuh harus adil. Memang di sini ada kebutuhan. Ini si anak pertama sudah punya rumah, anak kedua belum punya. Namun kalau dipandang pada sisi ketika anak pertama tersebut butuh rumah enggak dibuatkan, disuruh malah dia bekerja keras untuk membuat rumah dan seterusnya, maka yang kedua juga harusnya diperlakukan seperti itu. Namun karena kebutuhan tertentu yang memang beda antara kemampuan yang pertama dan yang kedua, maka ketika itu mungkin ada berubah kelonggaran. Kelonggarannya apa? Misalkan diberi pinjaman, namun nanti pinjaman ini bisa enggak ditagih sampai nanti bayarnya dari warisan. Itu ketika dihitung warisan yang ada, nanti dipotong dari warisan itu untuk bayar utang, yang nanti akhirnya dibagi rata pembayarannya untuk ahli waris yang lain. Atau dengan cara yang lebih adil, yaitu apa? Rumah ini rumah milik orang tua. Rumah ini milik orang tua yang nanti ketika orang tua itu meninggal, jadi warisan. Nah, karena terjadi di sebagian masyarakat, si A karena suaminya mampu, atau kebalikannya istrinya mampu, bisa bikin rumah. Anak yang berikutnya enggak bisa. Yang enggak bisa dibikinkan. Ini pemberian masih hidup. Lalu ketika meninggal, tersisalah cuma satu rumah yang dibagi rata, maksud dibagi 2:1, perempuan dapat jatah 1, laki-laki 2. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada anak yang tadi yang dia enggak mendapatkan pemberian yang seimbang ketika dia hidup. Karena orang tua berpikir ini anak ini mampu, suaminya atau istrinya misalkan, sehingga dia tidak butuh dibikinkan rumah. Nah, namun anak yang lain dibikinkan. Namun seperti itu tadi, kembalinya kepada hajat tadi ya. Nah, kembali kepada hajat, apakah itu termasuk hajat yang terkecualikan atau bagian daripada yang harus ada padanya keadilan. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau dari keterangan para ulama menyebutkan di kitab yang lain, bahwa ketika suatu pemberian tersebut bernilai menjadi suatu hal yang layaknya menjadi warisan, maka itu diniatkan menjadi suatu warisan yang nanti perhitungannya ketika orang tua itu tidak ada, maka dihitung meskipun ketika itu dipakai oleh si anak tersebut, namun ketika orang tua meninggal nanti dihitung sebagai bagian daripada warisan secara adil itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk berhati-hati bagi orang tua yang memiliki kemampuan untuk membikinkan rumah, membelikan tanah atau harta tertentu, mobil dan seterusnya, maka hendaknya berlaku adil. Kalau khawatir terjumus pada perkara yang tadi dikhawatirkan tidak adil, lebih baik dalam bentuk pinjaman yang nanti silakan dipakai selama hidup, namun ketika orang tua itu meninggal masuknya pembagiannya pada warisan. Itu lebih berhati-hati seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau sekedar berkaitan dengan yang penting secara ridho, anak yang lain juga ridho dan seterusnya, tadi disebutkan dalam pelajaran, keriduan keduanya disyaratkan dengan apa? Setelah keriduan Allah dan Rasulnya. Lalu yang pertama kali dicontohkan pemberian orang tua kepada sang anak yang harus sama. Meskipun sang anak ridho, orang tua ridho, ini diberi, itu enggak, namun syariat enggak meridhoi. Syariat meminta agar pembagian tersebut dengan adil, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini apa? Sebatas apa yang saya ketahui. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan, tolong diingatkan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.